Mitra bisnis, meski banyak pemberitaan kurang positif soal pemberlakuan pajak UKM 1% dari omset untuk usaha dengan penjualan di bawah 4,8 miliar per tahun, kebijakan ini diyakini sebagai kebijakan yang tepat dan kondusif bagi dunia bisnis. Selain mekanisme perhitungan yang lebih sederhana, pengusaha juga tidak akan terbuang waktu dan energi dalam salah penafsiran dengan kantor pajak tentang terminologi atau definisi pencatatan biaya yang sering menjadi perdebatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, apa komentar Anda soal ini? Itu kan memang dibikin untuk prinsipnya dulu ya Mas ya. Prinsipnya itu semua warga negara itu harus berpajak. Ya, memang ketentuan itu mencakup seluruh lapisan. Nah, dibuat dengan 1% final, menurut saya itu juga memudahkan. Ya, kan apalagi itu kan juga dibatasin apa sampai dengan omsetnya 4,8 miliar tahun. Ya, jadi memang ya harusnya seperti itu gitu. Jadi kalau pemberitaan negatif, saya pikir ya mesti diluruskan dulu persepsi apa gitu. Semua kan masuk dalam sistem loh. Kan selama ini mereka di luar sistem dianggapnya kan ya tidak dianggapnya kan underground ekonomi berarti kan nggak masuk dalam sistem. Nah sekarang kan itu semuanya tidak membayar ya. Saya pikir ya itu konsekuensinya kita hidup gara dong gitu kan. Masa ada yang mempunyai penghasilan mau jadi free rider orang buruk ya yang bayar kok. Pekerja kita bayar, semuanya bayar pajak, kan nggak fair dong kalau nggak. Kalau dilihat berdasarkan perhitungan pajaknya, mana yang lebih baik Pak bagi pengusaha sebenarnya? Yang jelas pasti lebih rendah dong. Yang lebih rendah dan lebih simpel. Sebenarnya yang penting adalah kesederhanaan apa, ini ya, cara pemungutannya. Ya kan, rata-rata kalau mau 25% diambil dari laba, uang kebanyakan mereka nggak punya buku, ya kan? Mereka keuangannya nggak tercatat dengan rapi. Jadi dibikin sederhana itu menurut saya udah tepat. Ya kan positif, semua kan masuk dalam sistem. Lalu dengan sistem pajak yang baru, apakah kekhawatiran pengusaha yang sering mengeluhkan mengenai perdebatan dengan pegawai pajak soal pencatatan biaya bisa dikurangi Pak? Karena bukunya kan nggak ada Mas. Masalahnya kan kalau orang pencatatnya nggak ada ya terus akhirnya terjadi debat kusir juga jadi konyol kan gitu kan. Maksudnya ini kan lebih simpel. Kan semua juga bisa dilihat. Kan jangan lupa juga kita ini kan sistemnya kan self-assessment. Jadi semua kan diajukan oleh si pembayar pajak itu sendiri. Tapi paling tidak mengurangi sengketa atau perdebatan antara pembayar pajaknya dengan si petugas pajaknya. Demikian Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Publik, Fiskal, dan Moneter, Haryadi Sukamdhani. Saya Wendy Lim.